بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين هو التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. أما بعد, sahabat cinta Al-Quran, indahnya Al-Quran hadir untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian pastinya ketika siapapun yang disayang Allah, maka makhluknya seluruh alam semesta akan menjadi energi positif untuk kehidupan kita. Semoga bacaan, kajian, pendengaran, gerakan cinta Al-Quran, mendengar, membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan Al-Quran menjadi pribadi yang dicintai Allah dan dicintai oleh orang-orang terdekat, bahkan masyarakat luas. Insya Allah. Baik sahabat inspiratif, kita sampai di surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat ke-73. Allah kembali memberikan solusi demi solusi dalam kehidupan kita. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. Orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, dengan ayat-ayat yang Allah telah sampaikan kepada kita, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Sahabat inspiratif, kita sudah sampai di episode 6.000 sekian episode, karena kita sudah membahas kurang lebih hampir mencapai 7 tahun ini. Ada 6.000-an ayat dari Al-Fatihah, gerakan One Day One Ayah, sudah sampai di surah Al-Furqan ini. Ada 6.000 sekian ayat yang telah kita bahas. Apakah kita menjadikan peringatan ayat-ayat Allah itu dengan cara-cara orang yang tuli dan orang yang buta? Orang-orang yang tuli secara hakiki memang telinganya tidak bisa mendengar, buta karena mata memang tidak bisa melihat sebagai pembelajaran. Atau kita berada pada posisi orang-orang yang majazi, yang berada pada mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tetapi itu kita tidak dengarkan dan kita tidak lihat dengan baik. Kitalah yang membutakan dan kitalah yang menulikan mata kita. Wasawaun 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita yang menjadikan diri kita tidak mendengar, karena sama saja diberi peringatan atau tidak diberi peringatan. Dikatakan buat orang-orang yang beralasan, tapi dosa saya sudah begitu besar, maksiat saya sudah begitu banyak, kejahatan yang saya lakukan sudah luar biasa. Allah bilang sudah, taubat saja. Tapi nanti bagaimana kehidupan saya, bla bla bla bla, bagaimana keluarga saya, bagaimana anak-anak saya, kalau saya tidak korupsi lagi, semua kebutuhan saya tidak akan terpenuhi. Taubat dulu, ntar dikasih solusi. Buat para sahabat-sahabat yang berprofesi dalam bidang perzinahan, sulit ini bagaimana cari makan, anak-anak saya sudah besar, saya sudah lama berprofesi seperti ini. Taubat dulu, Allah akan menggantikan kebaikan pintu demi pintu yang akan kita hadapi. Sahabat inspiratif, mari kita menjadikan telinga ya dengan fungsi yang sebenarnya. Mari kita jadikan mata dengan fungsi yang sebenarnya. Bahwa prosesi kehidupan ini, sirkulasinya atas bawah, terang gelap, siang malam, that is life. Itulah kehidupan. Dimanapun kehidupan kita berada, tidak selamanya kita berada di atas. Buat orang yang berzina, it's okay. Zina lah, jadi profesi lah. Kemudian Anda akan menua dan Anda tidak laku lagi dalam perzinahan. Ini kan bicara tentang proses itu. Maka sebelum sampai pada tingkatan itu, bertaubatlah. Kembali saja. Bagaimana caranya kembali? Sudah, kembali saja. Dengarkan apa yang sudah disampaikan dan lihat bagaimana teman-teman Anda yang menjadi korban atas tindakannya sendiri dan tidak tobat-tobat sampai saat ini juga nggak keren-keren banget kok hidupnya. Buat para perampok yang sekarang masih merampok, buat para pembunuh, ya lihat saja sih bagaimana sih senior-senior pembunuh yang tidak tobat, kemudian hidupnya susah, anak-anaknya susah, yang tadinya pembunuh sekarang mati juga dibunuh, dia tidak dibunuh, mungkin anaknya yang duluan dibunuh, atau orang-orang yang disayangi ya kemudian dibunuh karena ada dendam antara para pembunuh. Hidupnya terbelenggu dalam hal-hal yang tidak baik dan tidak positif. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang benar ya dengan dengarnya, yang benar dengan matanya. Baik, di studio sudah ada Ustaz Dr. Zainal Arifin dan Ustaz Syamu yang insya Allah memberikan khazanah dalam ayat ini. Tafadhal Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Farli. Dalam ayat 73 ini kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah peringatan bahwasanya kita janganlah senantiasa menutup mata kita, menutup telinga kita untuk memahami pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pendengar RRI rahmat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam kehidupan keseharian kita, dalam interaksi sosial, kita kan senantiasa bertemu kepada orang-orang yang berbicara tentang kebaikan. Itu juga merupakan bagian dari pesan-pesan yang berhubungan pada ayat-ayat Tuhan. Jadi kalau ada diistilahkan unjur maqala wala tanjur man qala, lihat apa yang dibicarakan dan jangan lihat siapa yang berbicara, artinya di sini kita dipesankan agar senantiasa mampu mengalami sebuah perubahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 73 ini yang mengatakan tidak bersikap tuli dan buta, sesungguhnya tuli dan buta ini adalah merupakan panca indera yang ada pada manusia sebagai alat penerima informasi. Jadi artinya berfungsinya ini ketika kalimat tuli dan buta secara filosofisnya bahwasanya ini merupakan hubungannya kepada batin kita. Jadi para pendengar RRI Allah Subhanahu wa taala, hari ini anak didik senantiasa selalu mendengar, selalu melihat apa yang diajarkan gurunya, tetapi ketika mereka tamat malahan menunjukkan perilaku berbudaya coret-coret seperti lepas dari penjara. Ini sesungguhnya pendidikan hanya berorientasi menyelesaikan apa yang menjadi target, tetapi mereka tidak melakukan bagaimana memfungsikan telinga mendengar dengan mata, dengan pendengaran hati, dan memfungsikan mata melihat pandangan dengan mata hati. Itulah yang harus kita lihat. Jadi artinya orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang memiliki sikap untuk memuliakan dirinya, dia itu harus proaktif. Artinya dia harus senantiasa mampu melakukan segala sesuatu tindak lanjut yang harus ia lakukan dengan diiringi adanya hati dan penuh dengan semangat. Dalam hal ini ada Ustaz Jenal, kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fadli dan Ustaz Syamu, pendengar yang dirahmati Allah. Betapa ayat ini mempertegas pentingnya kajian Al-Quranul Karim, pentingnya semangat cinta Al-Quran, pentingnya tebar kaji dan hafal Al-Quran. Untuk itu kami dari gerakan apapun namanya, Getah. Gerakan tebar kaji dan hafal tafsir inspirasi, memohon dukungan dan semangat dari bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar RRI yang dicintai Allah, agar kita dapat lebih istiqomah menyampaikan pesan-pesan kebaikan kita di RRI yang telah mengudara dari tahun 2007. Kita sudah berada di ayat ke-3000-an dan masih ada separuh ayat lagi sehingga sampai di ujung. Kita juga telah mulai bekerja sama dengan asrama IAIN Sumatera Utara, mahasiswi. Kita akan menggarap di tahun ini ada 200 mahasiswi yang kelak mereka memiliki hati, memiliki telinga untuk mendengar, dan memiliki mata untuk melihat masyarakat di sekitarnya untuk menjadi perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Kita juga mohon doa dari bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar. Mudah-mudahan kita juga bisa menggarap para siswa-siswa kita agar mereka menjadi manusia yang masa mudanya takut untuk menyontek dan masa tuanya takut untuk melakukan tindakan korupsi. Ini adalah pesan-pesan proaktif, pesan-pesan kebaikan yang disampaikan oleh Al-Quran, tidak saja indah didengar oleh telinga, tapi menjadi satu kesatuan dalam perilaku dan tindakan. Sahabat inspiratif, lihat ya, dan dengar dengan telinga. Kita bicara tentang bagaimana belajar dari kematian. Mungkin lebih banyak orang berangkat ke STM dibanding berangkat ke masjid. Tidak apa-apalah kita belajar dari sebuah apa dramatisasi ya, ketika kita sedang mengunjungi orang meninggal dunia. Bagaimana dengar, apakah kebaikan husnul khotimah ya kan, atau suul khotimah? Dengar saja, kemudian belajarlah dari yang kita dengar itu. Kemudian lihat apakah dia disolatkan atau tidak, atau mungkin solatnya numpang di masjid. Kok hidupnya kok nggak solat di masjid, kok matinya baru dibawa ke masjid ya? Ini sebenarnya hal yang paling sederhana, karena ini yang paling ditakuti buat manusia. Lebih takut tidak ikut STM dibanding takut kepada Allah. Subhanallah, ini luar biasa. Jadi kalau nggak ikut STM takut nanti kalau mati nggak ada yang nguburkan, katanya begitu. Dibanding berangkat ke masjid dan beribadah kepada Allah. Sahabat, cinta Al-Quran, mari kita kembali kepada Al-Quran. Mari kita menjadi laskar Qurani, dan insya Allah Al-Quran menjadi solusi demi solusi, solusi demi solusi, dan tidak ada sesuatu pun yang tidak ada solusinya dalam Al-Quran. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.